Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat kawan dimanapun yang berada, masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan tentunya Anda masih mendengarkan majlis takon, yaitu majlis tanya jawab seputar hukum-hukum keislaman dan juga konsultasi. Dan tentunya buat sahabat kawan semuanya yang memiliki pertanyaan, silakan saja Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon atau mungkin WhatsApp-nya, yaitu di nomor 081-229-888-614. Dan di kesempatan hari ini masih bersama saya Andi Ramadan yang akan menduk pembahasan pada kesempatan hari ini, dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz dan juga mutajim kita yaitu Ustadz Mujib, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio untuk menemani kita. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya hari ini gimana, Dad? Alhamdulillah baik, insyaallah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Masyaallah. Kaifaluk? Alhamdulillah. Masyaallah. Baik, sahabat kawan semuanya, langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk memulai materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Tafadhol, Ustaz Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Iskarima dimanapun Anda berada, masih bersama saya dalam majlis taqon sebagai mutarjim Abdul Mujib Johar dengan narasumber Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membahas pertanyaan yang masuk pada hari ini, yaitu apa hukum menerima sumbangan dari yayasan orang kafir. As-su'al alladhi yati ilayna al-yawm ya ustadzi, ma hukmu qabuli al-infaq min muassasati li ar-rijal al-kafir. Nah, syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد أيها الأخ السائل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وعملك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين وأن يجعلك دائما حريصا على أمر دينك. أما بالنسبة إلى هذا السؤال فلا بد أن نتفق أولا أن الله سبحانه وتعالى دائما ما يرغب إلى الصدقات، وهذا في جميع الأديان سواء كان عندنا أو في أدياني أو في الأديان الأخرى، حتى في الأديان الفلسفية أو السماوية أو غير السماوية، فنجد أنهم كانوا يحثون من وراءهم ومن خلفهم على إخراج هذه الصدقات. Para pendengar sekalian yang berbahagia, khususnya yang bertanya, saudara yang bertanya, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memotivasi kita semua untuk senantiasa bersedekah. Bukan hanya pada agama kita saja, agama Islam, bahkan pada agama-agama yang lain. Ini motivasi bersedekah juga sangat ditekankan sekali. Hatta annana najidu anna al-Imam Malik radhiyallahu anhu fi kitabih al-Muwatta' 'aqada kitaban fi kitabih al-Jami' fa sammahu bab at-targhib fi as-sadaqat. Bahkan sampai Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta', ya, beliau mengkhususkan sebuah bab tersendiri yaitu at-targhib fi as-sadaqah, ya. Anjuran untuk bersedekah. أخرج في هذا الباب أبواب وفضائل كثيرة ونبه فيه على فضل الهبة والصدقة. Di dalam bab tersebut beliau meriwayatkan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan-keutamaan bersedekah, keutamaan-keutamaan hibah. وقال أبو بكر بن العربي إن الشريعة الإسلامية حثت الإنسان على الصدقة حتى تقيه ونفسه من الشح فقال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أبو بكر العربي mengatakan syarat Islam sangat menganjurkan sekali bersedekah sehingga manusia terbebas dari pada sifat bakhil, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terbebas dari sifat bakhil, mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. وهذه الصدقات والأعمال الخيرية كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, sedekah ini dan amalan-amalan sosial ini sudah ada pada periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سواء كانت هذه الصدقات من الصحابة أو من غيرهم. Ya, sedekah ini baik dari sahabat maupun selain daripada mereka. قد جاءت صدقات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مثلا كحديث بئر رومة هذا الذي اشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum telah melakukan sedekah ini, ya, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu dengan mensedekahkan sumur bi'r rumaunah. بئر رومة. بئر رومة. نعم. وكان هذا البئر لرجل يهودي. بئر رومة ini dimiliki oleh seorang laki-laki dari Yahudi. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة؟ اشترى نصفه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان هذا الرجل اليهودي يبيع الماء للمسلمين. فلما كان هذا الرجل يبيع الماء للمسلمين فقال عثمان بن عفان اشترى نصف البئر فجعل يومه كله صدقة للمسلمين ولغيرهم فأصبح الناس يملؤون الماء في يوم عثمان بن عفان ويتركون اليوم الذي فيه الرجل اليهودي لا يملأ فيه أحد الماء. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah, kemudian beliau berkata, siapakah yang bisa membeli sumur Raumah ini dari orang Yahudi? Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an membeli sumur tersebut dari orang Yahudi, yaitu dengan setengah bagian. Jadi satu hari punya Utsman bin Affan, kemudian satu hari punya orang Yahudi. Ketika hari tersebut dimiliki oleh orang Yahudi atau jatah orang Yahudi, maka orang Yahudi tersebut menjualnya kepada kaum muslimin dengan harga yang mahal. Tetapi ketika sumur tersebut jatah bagi Utsman bin Affan, Utsman bin Affan mensedekahkannya pada kaum muslimin dan kaum muslimin memenuhi ember-ember mereka, ya, pada hari tersebut dengan sumur dari sumur Rawma tersebut. Kemudian pada hari punya orang Yahudi, mereka tidak mengambil dari sumur tersebut. وبعد ذلك اضطر هذا اليهودي إلى بيع البئر فاشتراه منه عثمان بن عفان وأصبح البئر للمسلمين وكان دلوه كدلاء المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون دلوه كدلاء المسلمين فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه وتصدق به على المسلمين. عفوا يا سيدي هذا أرجو عنيته. فلما اشترى عثمان بن عفان أخذ الناس يملؤون من البئر في يوم عثمان ويتركون في يوم اليهودي حتى ضاق الأمر باليهودي فطلب من عثمان بن عفان أو فاشترى عثمان بن عفان البئر كله وجعله صدقة للمسلمين ولغيرهم فأصبح البئر ملكا للمسلمين. فلما أصبح البئر ملكا للمسلمين وكان عثمان دلوه كان عثمان دلوه كدلاء المسلمين وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويكون دلوه كدلاء المسلمين. فاشتراه عثمان بن عفان وتصدق به على المسلمين جميعا. Ya, kemudian ketika kaum muslimin ya membelinya atau mengambil air tersebut dari sumur ya pada hari jatah punya Utsman bin Affan, kemudian pada hari jatah punya orang Yahudi, kaum muslimin tidak mengambilnya. Kemudian orang Yahudi tersebut terpaksa menjualnya kepada Utsman bin Affan sumur tersebut secara keseluruhan. Kemudian oleh Utsman bin Affan sumur tersebut dibeli secara keseluruhan dan kemudian mensedekahkannya untuk kaum muslimin ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang bisa membeli sumur tersebut ya, kemudian kaum muslimin kemudian orang-orang yang membutuhkannya mengambil dari sumur tersebut ya. Kemudian Utsman bin Affan menjadikannya, membebaskannya kaum muslimin untuk mengambil sesuka hati mereka kapan saja dan menginfakkan secara keseluruhan sumber tersebut buat kaum muslimin. حيثما وجدت الشريعة وجدت المصلحة. حيثما وجدنا الشريعة في أي مسألة من المسائل نجد أن المصلحة موجودة مع الشريعة مباشرة في هذه المسألة. حتى في مسائل التحريم فنجد أن الشريعة موجودة لحماية الإنسان قبل حماية المجتمع. شريعة ini diadakan, syariah ada untuk mewujudkan kemaslahatan. Bahkan dalam permasalahan pembolehan dan pelarangan. Dalam permasalahan pembolehan dan pelarangan, syariah ini berfungsi untuk memberikan kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan kepada kaum muslimin dan menjauhkan dari hal-hal yang membahayakan mereka. Najidu masalan fi mas'alati zakah, وهي أن الإنسان يخرج منه المال وباعتبار أنها متعلق الحديث معنا. فنجد مثلا أن مسألة الزكاة هذه أن الإنسان إذا أخرج من ماله يظن أن هذا المال سينقص، ولكن سبحان الله فإن هذا المال يزداد بركة على بركة ويزيد هذا المال، لأن الحقيقة أن النظام الإسلامي كما قال العلماء هكذا نظام زكوي فطري هكذا، يعني يقوم على الذكاء ويقوم على الفطرة بما يتناسب مع الفطرة ومساعدة الغير، ومساعدة الغير هذه تحتاج إلى التكثير من الصدقات وتحتاج إلى الكثير من التبرعات، ولذلك انتقلت التبرعات من الأمة الإسلامية بينها وبين بعضها حتى انتقلت هذه الأمور إلى غير المسلمين. Ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya syariah ini berfungsi untuk memberikan atau untuk mewujudkan kemaslahatan kepada manusia, ya bukan hanya kepada kaum muslimin saja, bahkan kepada manusia secara keseluruhan. Ya, kemudian sebagai contoh ketika disyariatkannya zakat, ya orang-orang mungkin menganggap dengan dikeluarkannya zakat dari harta mereka maka harta mereka akan menjadi berkurang. Tetapi ternyata dengan dikeluarkannya zakat, harta bukan berkurang, bahkan justru kebaikannya semakin bertambah, keberkahannya semakin bertambah, dan orang tersebut semakin kaya dan semakin bahagia dan semakin makmur. Ya. Demikianlah karena memang syarat Islam ini sesuai dengan fitrah manusia, ya, sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Demikian yang berlaku di dalam Islam, ya, kebaikan-kebaikan di dalam Islam ini, kemudian hal ini di tiru oleh orang-orang non-muslim. Mereka kemudian juga melakukan gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan yang sebagai perhatian untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hatta qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Ya. Mereka orang-orang itu yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya, sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian itu adalah untuk mengharapkan ridha Allah dan bukan mengharapkan pahala atau balasan ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Waqad jaa fi tafsir Ibn Jarir al-Tabari qawlihi يعني الأسير من المشركين المقصود بالأسير لم يكن هناك أسير إلا من المشركين أو من أهل الكتاب أو غيرهم أي من غير المسلمين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الأسير إلى الرجل من المسلمين فيقول احبس هذا الرجل عندك فيحبسه في بيته فيكون عنده الليلة والليلتين فكانوا يؤثرون على أنفسهم أولئك الأسرى فأثنى الله عز وجل عليهم بذلك فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Ya, bahkan sampai seorang mufassir yaitu Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأسيرا di sini yang dimaksud adalah orang musyrik dan tidak ada tawanan dari kalangan kaum muslimin, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menawan seseorang, ya, ketika menawan tawanan dari kaum musyrikin, kemudian diserahkan, dititipkan kepada salah seorang dari sahabatnya di rumahnya, ya. Ini tahanlah tawanan ini di rumah kamu, ya. Kemudian tawanan ini ditahan beberapa hari, ya, beberapa hari. Kemudian tawanan ini selama dalam masa penahanan diberikan makan. Ya, diberikan makanan oleh orang yang menawannya. Bahkan sampai orang yang menawannya tersebut memberikannya makanan bahkan lebih, ya. Makanan yang diberikan kepada tawanan itu lebih baik, lebih utama daripada makanan yang dia sendiri. Wa yusiruna ala anfusihim, bahkan yang mereka katakan itu. Ya, mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Padahal itu tawanan. Fakana hadha min qabilil birri wal ihsan المأمور به في جميع الأديان فجميع الأديان مأمورة بالبر والصلة والتراحم وعدم التقاطع فيما بينهم. Ya, ini adalah salah satu dari bab al-bir, ya, al-bir wal ihsan, ya, dari kebajikan dan kebaikan ini diperintahkan oleh seluruh agama sehingga dengan adanya kebajikan dan kebaikan ini tidak terjadi saling putus, ya, tidak terjadi hubungan yang tidak baik antara sesama umat manusia. Qad daraba al-Islam wal muslimin al-amthila al-kathira 'ala al-birr bighayri al-muslimin. Ya. Dan Islam telah memberikan contoh yang banyak sekali tentang perbuatan baik, ya, kebaikan dan perbuatan kebajikan kepada orang-orang selain orang Islam. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن زيد قال سئل عن الصدقة في من توضع يعني سئل عن الصدقة من يأخذها فقال في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم لأهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم أي أهل الذمة اليهود والنصارى وغيرهم ممن انطبق عليه هذا الأمر. Ya, pernah ditanya seorang tentang seorang sahabat, ya, tentang dikemanakankah sedekah ini, ya, diberikan kepada siapakah sedekah ini? Sedekah ini diberikan kepada kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin yang miskin dan kemudian ahlul zimmah, ya. Ahlul zimmah adalah orang-orang non muslim yang berada di bawah perlindungan negara Islam. وكما حثت الشريعة الإسلامية المسلمين على التصدق وعلى التبرع على غيرهم وفتحت المجال إلى أن يكون لهم التبرع إلى كل الأماكن فإنها أيضا قبلت من غيرهم الهدية وقبلت منهم التبرع. Demikianlah Islam sangat menganjurkan sekali kaum muslimin untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan berupa sedekah, infak dan hadiah kepada sesama mereka dan kepada selain mereka, yaitu orang-orang non-muslimin. Ya. Kemudian orang Islam bersedekah, memberikan infak kepada sesama mereka dan kepada orang-orang non-muslim juga. Mereka juga di samping itu juga menerima hadiah dan menerima sedekah dari orang-orang di luar mereka. قبلت منهم التبرعات الخيرية بشروطها الخاصة التي وضعتها الشريعة الإسلامية فإن وافقت هذه الشروط الشرعية التي وضعت في شريعتنا فهي مقبولة إن شاء الله. Ya. Orang-orang Islam juga menerima sedekah atau menerima sumbangan dari orang-orang non-Islam, ya, tapi dengan syarat-syarat yang diperbolehkan oleh syariat. Apabila syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat ini terpenuhi, maka orang-orang Islam tersebut mereka menerima sumbangan atau sedekah dari orang-orang non-Muslim. وقد جاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن قتيلة ابنة عبد العزة عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة ابنة عبد العزة ابن سعد قتيلة ابنة عبد العزة ابن سعد وفي رواية ابن عبد أسعد يعني ابن عبد العزة ابن عبد أسعد أكد على أسماء بنت أبي بكر وكانت قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر ومعها هدايا من ضباب أي الضب يعني معها هدايا من ضباب ومعها هدايا من سمن وأقط فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها فسألت عائشة رضي الله عنها وسألوا رسول الله في ذلك فنزل قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair bin Zubair bahwasanya Qutailah ibnata Abdul Uzza, ya. Qutailah ini adalah ibunya Asma, ibunya Asma bin Abu Bakar radhiyallahu an datang memberikan hadiah kepada beliau berupa daging, ya, daging biawak dan kemudian keju, ya, kemudian beberapa hadiah lagi kepada Asma binti Abi Bakar. Kemudian Asma menolak hadiah ini dan menolak untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Kemudian beliau tanya kepada Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya menerima sumbangan atau sedekah dari beliau Qutailah ini yang masih musyrik. Kemudian turunlah ayat, ya, turunlah ayat Al-Qur'an. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, kepada untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. وكذلك أيضا استدلوا بقوله أو بأراضي مخيريق ومخيريق هذا كان رجلا يهوديا تبرع بأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلت هذه الأرض موقوفة على المسلمين وما يدخل منها يكون للمسلمين وهو رجل يهودي. Dan kemudian juga ada dalil, ya, mereka orang-orang yang membolehkan sedekah dari orang-orang non-muslim ini yaitu dari Mukhayriq. Mukhayriq ini adalah seorang laki-laki dari orang Yahudi. Beliau mewakafkan tanahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan tanah ini untuk kepentingan kaum muslimin. Naam. Zakar al-Waqidi fi al-Maghazi. Wa kadhalik zakar Ibn Ishaq fi siratihi fa qala: Kana Mukhayriq rajulun min Bani an-Nadir. Wa huwa rajulun yahudi. Wa kana yaskunu al-Madinah. Wa lamma 'alima bi ghazwati wa ba'da ghazwati Badr, waqafa Mukhayriq wa nada qaumahu an yansuru Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. وتكلم فيهم وقال: يا قوم إنكم لتعلمون أنكم لا تنصرون إلا مع محمد حقا، يعني تعلمون أن النصر لا يكون لكم إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به وانصروا. فأبوا قومه عليه أن يسمعوا كلامه. فكانت غزوة أحد، فلما كانت غزوة أحد جمع قومه وأهله فقال لهم: إن أنا مت في هذا اليوم، أي في يوم غزوة أحد، إن أنا مت في هذا اليوم فأموالي كلها وكل ما أملك اجعلوه لمحمد وتحت إرادته يفعل فيه ما يشاء. فوقف المال كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقتل مخيريق، وأصبحت أراضي مخيريق وأمواله كلها مقبولة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقفا للمسلمين، ينتفع به المسلمين بعد موت مخيريق. طيب قبل ترجمة أريد أن أسأل، هل مخيريق هذا أسلم يا أستاذي؟ لا لم يسلم، هذا يهودي. طيب baik, dalam sirah Ibnu Hisham juga dikatakan bahwa Mukhayriq ini, yaitu laki-laki dari orang Yahudi ini, ketika terjadi perang Badar, beliau mengumpulkan kaumnya dan mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian mengetahui bahwasanya kalian ini tidaklah ditolong kecuali dengan Muhammad, dan bahwasanya kalian juga mengetahui bahwasanya Muhammad adalah pihak yang keluar ya sebagai pemenang dalam peperangan ini, maka bantulah Muhammad, tolonglah dia, bantulah dia. Tetapi kaumnya tidak mau mendengarkannya, ya, tidak mau mendengarkan seruan dari Mukhayriq ini. Kemudian terjadilah perang Uhud, ya, terjadilah perang berikutnya yaitu perang Uhud. Kemudian Mukhayriq ini berpesan, ya, dia bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di barisannya beliau dalam perang Uhud ini. Kemudian dia berpesan, kalau saya mati, maka seluruh harta saya dan apa yang saya miliki ini diberikan kepada Muhammad, dan silakan Muhammad berbuat apa saja sesuai yang dia kehendaki terhadap hartaku. Kemudian Mukhayriq ini terbunuh dalam perang Uhud. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima sedekah dan sumbangan wakaf dari Mukhayriq ini. Zalla hadha al-mal yantafi'u bihi al-muslimina ba'da maut Mukhayriq. Wa hadha fihi dalilun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qabila hadha al-waqf min al-yahudi, lakin hadha بعد ذلك حدث خلاف بين الفقهاء في قبول هدية غير المسلمين في تبرعات غير المسلمين إلى المسلمين تدخل في المصالح العامة وغيرها، ووضعوا لها شروطا كثيرة نكملها في لقائنا غدا إن شاء الله. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sumbangan dari Mukhayriq ini, dan kemudian beliau manfaatnya untuk kepentingan kaum muslimin. Tapi kemudian belakangan ini ulama menerapkan syarat-syarat yang sangat ketat sekali untuk menerima hadiah atau sumbangan dari kaum musyrikin, dari orang-orang kafir. Ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Masyarakat muslimin, jamaah sekalian, ya, para pendengar radio Iskarima, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang hukum menerima sumbangan dari orang-orang kafir. Ya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat kawan semuanya, demikian tadi ya penjelasan dari Syekh Abdul Qadir. Dan jazakumullah khairan buat Syekh Abdul Qadir dan juga Ustaz Mujib yang telah hadir pada kesempatan hari ini dan juga membahas tentang pembahasan pada kesempatan hari ini. Dan buat sahabat-sahabat semuanya, jazakumullah khair telah mengirimkan pertanyaannya. Dan buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya tentang seputar hukum-hukum keislaman, silakan saja Anda bisa mengirimkannya di SMS maupun WhatsApp, yaitu di nomor 081229888614. Akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dan juga mewakili Ustaz Mujib dan juga Syekh Abdul Qadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf.